Para Utusan Paus Pitu. Sang Pandite Agung raris metaken ring Dane Stephanus sapuniki. Apoke sajo buko keto? Irike Dane Stephanus matur kadi asapuniki. Inggih para semeton miwah para penglingsir titiange. Pirengangja atur titiange puniki. Ide sang yang widiwase sane maheluweh. Sampun mekan tenang raga ring dane Abraham leluhur iragane, duk dane kantun melingih ring tanah Mesopotamia, sedurung dane lungo tur jenek ring tanah Haran. Irike ide sangyang widiwasa mesabde ring dane sapuniki. Kalahin je penyaman muah gumin kitane, tur kemoje kita luas ke gumi ane lakar petujuang ulun teken kita. Punika awinannya dane kesah saking jagat kasdime, tumuli jenek melingih ring tanah Haran. Sesampun ajin dane nesede, ide sangyang widiwase ngandikayang dane megingsir saking irike ke jagate puniki, genah lingih para semeton miwah para ide danene sane mangkin. Duk punika ide sangyang widiwase nenden mepaice tanah angan atampak, sane jaga dados duwen daneneng raga, nanging ide sangyang widiwase mejanji jaga maicayang tanahe puniki ring dane Abraham, tur jaga dados duwen danene miwah separi sentanan danene. Duk ide sangyang widiwase ngardi perjanjian punike, dane Abraham durung medue putre. Sapuniki sabdan ide sangyang widiwase ring dane. Pari sentanan kitane lakar nongos digumin anake, ditu ia dadi panjak tur lakar kesengsarain samastiban mekelone. Nanging ulun lakar nyisipang bangsane ane manjakang ia, tur sesubane kitu ia ajake mekejang lakar megedi uli digumine totonan, tur lakar mebakti teken ulun digumine ene. Irike ide sang yang widiwase raris mepaice upekara sunat ring dane Abraham, pinake dados pikukuh perjanjian punike. Punike awinanipun dane Abraham raris nyunat dane Ishak, sesampune dane Mayuse kutus rahine, dane Ishak nyunat dane Yakub, miwah dane Yakub nyunat penglingsir leluhur iragane makeroras. Santukan para penglingsir leluhur iragane iri ati ring dane Yusuf, dane tumuli kadol dados panjak ring Mesir. Nanging ide sang yang widiwase nyayu bin dane, tur ngluputang saking seananing kesengsaran. Rikala dane Yusuf tangkil ring ajeng sang Firaun, sang madeg prabu ring Mesir, ide sang yang widiwase mepaice kewicaksanan, tur ngiangin dane, ngantos dane keledangin oleh sang Firaun. Sang Firaun tumuli ngadegang dane dados gubernur, buat nginterang jagat Mesire miwah sedaging purin sang Prabune. Irike raris wenten sayah ageng ring jagat Mesir miwah ring jagat Kanaan, kantos akeh jadmane keni sayah. Para leluhur iragane taler tan meresidayang mulih ajeng-ajengan. Duaning punike, ritat kala dane Yakub mirang wenten gandum ring Mesir, dane raris ngutus putra putran danene, para leluhur iragane. Punike pemargin danene sane kaping pisan ke Mesir. Ring pemargin danene ke jagat Mesir sane kaping kalih, dane Yusuf raris nyinahang raga ring para semeton danene. Sang Prabu Mesire raris wikan ring pelelintihan dane Yusuf. Irike dane Yusuf raris ngwentenang utusan tangkil ring dane Yakub, ajin danene, ngaturin mangde dane sekula warga ledang je rauh ke Mesir. Kula wargan danene makesami wenten tigang benang diri. Dane Yakub tumuli lunga ke jagat Mesir. Irike dane miwah para leluhur iragane sede. Layon danene makesami keging sirang ke kota Sikem, tur kepenem ring setrane sane pecak ketumbas antuk dane Abraham, saking pari sentanan dane Hemor. Setrane punike pecak ketumbas antuk jinah Perak. Rikala sampun saya nampok rauh penemayan ida sangyang widiwase jago ngemargiang janjin idane. Sane sampun janjiang ida ring dane Abraham. Sayan mewuwuh akeh ipun bangsan iragane ring jagat Mesir. Pemuput ipun wenten sang Prabu Siosan jumeneng Prabu ring jagat Mesir. Sane tan uning ring dane Yusuf. Sang Prabu punike masangang penginrejale marep ring bangsan iragane, tur nyengsaren leluhur iragane, miwah kepaksa kepangan dikayang ngentungang rare-raren nyane mangde padem, mangdane bangsan iragane puceh. Duk masane punike dane Musa embas, ingih punike anak alit sane kelintang bagus. Tigang sasih suennya dane kepetiningin ring jeruan danene. Turitat kale dane kentungang. Dane raris keduduk antu okan sang Prabu Firaun sane istri. Tur kepetiningin kedadosang putran idane ngerage. Irike dane pulih paurukan indik seluwirin keweruh wong Mesire. Tur dane mewibawo sejeroning bebaos miwah pemargin danene. Sesampune dane Musa meyuse petang dasa tahun, irike wetu pekayunan danene, jaga mececinga ring semeton-semeton danene, ingih punike bangsa Israel. Dawak punike cingak dane, wenten satungiling anak Israel, ke ale-ale oleh anak Mesir adiri. Irike dane tumuli nulungin, tur melanin anak Israel punike, melantaran ngemademang anak Mesir punike. Pitaenang dane, bangsan danene pacang resep, mungwing ide sangyang widiwase ledang merabotang dane, buat jaga mebasang bangsan danene. Nanging dane sareng sami pada tan resep. Benyang ipun, malih dane ngaksi wenten anak Israel, megerengan sareng kalih, tur dane ngindayang nyapsap anake sareng kalih punike. Pengandikan danene sapuniki. Inggih semeton, indayang pirengang baos tiange. Ragane sareng kalih pada me semeton. Napi awinane semeton megerengan ngajak timpal. Nanging anake sane nunin ngajak timpalnyane megerengan punike. Raris nuludang dane kesamping sarwi mebaos sapuniki. Sapa sire sane nadosang ragane pemerintah miwah hakim ring pantaran tiange sareng kalih. Punapikir ragane taler mepekayunan jaga ngemademang tiang. Sekadi ragane ngemademang anak Mesire dibi. Wau dane Musa mireng baos anake punike. Dane raris mekaon tanpa pamit saking Mesir. Tumuli jenek melingih ring tanah Midian. Irike dane medue putra lanang kekalih. Sesampune meletan petang dasa tahun, tumuli wenten salah tunggil malaikat ide sangyang widiwase mekan tenang rage ring dane Musa. Ring tengah bet ket-ket sane ngenih murub. Ring tegal melakange sane nampak saking gunung Sinai. Dane Musa kelintang angob mangihin painikane punike. Tumuli ngenampekin bete punike mangde tatas antuk dane nyingakin. Irike raris dane mireng sabdan ide sang penembahan sapuniki. Ulun widin leluhur kitane, widin Abraham, Ishak, muah Yakub. Irike dane Musa jejah ngetor, tur tan purun malih melihat. Ide sang penembahan malih mesabde ring dane sapuniki. Embus je sandal kitane, sewireh tongos kitane mejujuk ene tanah suci. Ulun subo nyingak kesengsaran ane tandangine bahan kaulan ulune di tanah Mesir. Ulun subo ningah sesambatan nyane, tur ulun lakar tumurun mebasang iye. Ane jani, ulun lakar ngutus kita ke tanah Mesir. Dane Musa punike, sane ketulak antuk bangsa Israel antuk baos kadi asa puniki. Sapa sire sane nadosang ragane pamrentah miwah hakim. Dane punike sane kutus antuk ide sangyang widiwase, melantaran sang malaikat sane sampun mekantenang rage ring bete sane ngenih murub, buat dados pemerintah miwah juru rahayu. Dane nuntun bangsane punike medal saking jagat Mesir, ngadakang mekudang-kudang perciri miwah ketawahan ring jagat Mesir, ring segara abang miwah ring tegal melakange, kantos petang dasa taun suenipun. Dane Musa puniki sane sampun mepidarte ring bangsa Israele puniki, ide sangyang widiwase jaga ngadegang nabi adiri, pebuat semeton sane pateh sekaditiang, sane metu saking pantaran semetone. Dane Musa puniki sane sampun sareng-sareng bangsa Israel ring tegal melakange, irike dane sinarengan ring para leluhur iragane, miwah sang malaikat sane pecak ngandike ring dane ring gunung Sinai. Dane sane sampun nyun sabdan ide sangyang widiwase, tur ngerauhang sabda punike ring irage. Nanging para leluhur iragane tan kayun ninutin dane, tur dane kesampingang, tur leluhur iragane meled mewali ke jagat Mesir. Punike awinan dane sareng sami matur ring dane Harun sapuniki. Karya nangje tiang dewa sane pacang memargi ring arep tiange. Santukan tiang tan uning, yen paindikan napi sane sampun nibenin dane Musa, sane sampun nundun tiang medal saking jagat Mesir. Irike para leluhur iragane mekarya arca godel banteng asiki, raris ka upakarain, tur dane ngwentenang karya ageng, miwah masukerene melarapan pekaryan danene punike. Nanging ide sangyang widiwase raris metinggal saking dane, tur manggayang dane mebakti ring bintang-bintang ring langite, sekadi sane sampun kesurat ring cakepan para nabine sapuniki. Eh bangsa Israel, buron apa ane subo tampah tur aturang kita teken ulun, dugase ditegal melakange, kanti petang dasa tiban meklone, aukut ke tusing ade, buena kita subo negen pelingih dewa Moloke, muah arca bintang dewa repane. Tentu mekejang arca anegae tur sumbah kita. Wireh kitu, ulun bakal ngentungang tur ngutang kita kanti kegumi babele. Pelingih ide sangyang widiwase tansah wenten ring pantaran para leluhur iragane. Rikale dane ring tegal melakange. Pelingih punike kewangun manut sekadi sabdan ide sangyang widiwase ring dane Musa. Tur sepaut ring cuntu sane sampun kedengang ring dane. Sesampune punike, para leluhur iragane saneng warisin pelingih punike saking wong tuannyane. Kepimpin antuk dane Yosua ngauk tanahe puniki. Tanahe puniki sane keni kejarah saking bangsa-bangsane sane sampun ketundung saking arepan danene, antuk ide sangyang widiwase. Dawak punike pelingihe punike taler ketegen tur kadegang iriki, ngantos rauh ring masan penyeneng ide sang Prabu Daud. Ide sang Prabu Daud kalintang keledangin antuk ide sangyang widiwase. Irike ide raris mepinunas, mangde kelugreng wangun periangan, buat lingih ide sangyang widiwase, widin dane Yakub. Nanging ide sang Prabu Salomo, saneng wangun periangan, pebuat lingih ide sangyang widiwase. Nanging ide sangyang widiwase sane mahaluur, nentenje melinge ring periangane sane kekardi antuk imanuse, sekadi pengendikan nabine sapuniki. Kene sabdan ide sangyang widiwase, langite ento dadi pelingih ulune, muah gumine dadi tatakan batis ulune. Periangan ane buka ken-ken ane gae kita buat ulun. Buine tongos ane buka apa ane dadi tongos ulun mesandekan. Tusingke ene mekejang ulun ane ngadakang. Ingih para semeton, amate bengkung para semetone. Amate punggung pekayunan para semetone, miwah amate bongol karnan semetone, marep ring sabdan ide sangyang widiwase. Patah sekadi leluhur para semeton taler tansah nulak roh ide sangyang widiwase. Wentenke nabi-nabi sanetan kesengsarain oleh leluhur para semetone. Dane nyedayang para utusan ide sang yang widiwase, sane doke nguni sampun nartayang indik pacang rauh parekan idane sane sujati, tur sane mangkin sampun tilas, tur sedayang semeton. Para semeton sampun nampi pituduh ide sang yang widiwase sane kerauhang antuk para malaikate, nanging para semeton nenten kayun ninutin pituduhi punike. Riwau para anggota majelis agama ni, mirang baos dan Stepanus tadi asa punike, sami pada duko pisan sahe giat-giat. Nanging dan Stepanus sane kebekin antuk roh ide sang yang widiwase, raris mulengek ke langite, turcingakin dani tejo keluihan ide sang yang widiwase, niwah ide yang Yesus, nada gering genah sane mawisese, ring tengen ide sang yang widiwase. Raris dane mebaos sapuniki. Jingakin je, tiang mangihin langite mampakan, miwah sang putraning manusia ngadeg ring genahe sane mewisese, ring tengen ide sang yang widiwase. Para anggota majelis agamane, sami pada jerit-jerit tur nekep karno, kumuli sami mebriuk ngejuk dane Stepanus, kepaid kebakte medal saking kotane, tur kencurin antuk batu. Para saksi ni, pada ngemus baju jubahnya ni, tur kegenahang, ketongosin antuk anak adiri, sane mepesengan Saulus. Rikala dane Stepanus kencurin antuk batu, raris dane ngastawu ring ide sang penembahan sapuniki. Inggih Ratu yang Yesus, terima je roh titiange. Sambilang dane metedoh, dane matur sahal jangih sapuniki. Inge Ratu sang penembahan, sampunang je dosane puniki, kepetegenang ringipun sarang sahmi. Wus mebaos kadi asa punike, dane raris sedo.